Dari sinilah awal semangat yang bisa kita lihat, dengar, hirup, dan rasakan. Bimoli dibuat dari bahan dan teknologi pilihan untuk kilo emas khas yang bangkitkan rasa dan menjaga nutrisi. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat.